kapentalunna suhakna Yohanes. Kau pe bawa ada untuli inde suha lulaku gayus toku pakamaja anna toku kamasisik da sikda. Oso laku toku pakamaja, kupak sambajangan ko anna mala masak keliuko anna masanna nila ninggan dengan nasia, lasusi mapianna busa sampe nabammu. Kilalak punala tappa na sule inde sanaka-naka sola subunta, na tulasa nak diona kamanantongammu, muandai kamaloluanna puang ngala ta'ala, aka simak palakong ko situhu kamaloluannya to'o. Taun de lasusi katilalasangku tappa na kupelele diwa, mak palakong ningganna anakku situhu kamaloluam. O solaku toku pakamaja, tak dem pada sama pia kamanantongammu, siumbali sola subunta to matappa, muinna na tak pokok si isangam. Ana puhan na tulasan laku jumaat ki, dia napak kamasemu. Kela mala tuan taliukum pamoloi itin tau kemeng kalawim, ana mala tak deng kakuhangan ni lampak lawanna. Maka tuan patemmi, lasi peto indi olona puang ngala ta'ala indo pak palakuammu. Ake lampak lawanna pak pakahebaas sangan na Kristus, tak deng naka akal ana tahima di umaito tamisan puang ngala ta'ala. Dadi, kita tuan matappa, lapahallu ki umpamoloi tawia to'o, anna mala mangalatapa ki duka illa numpak pakahebaan kamaloloam. Demi suhak kutulik ku pakatua juma itim, sapok tak liu sinapatama tulak ki indo dio trepes, to si melo ia handang kuasa. Dari sule pak mati mane kupu makalesuan ni juma'a, indo napa bobi bebakan tulak. Anna tak anggamandi ia to sinapogau, sapok si moka piuntahi masalah sebunta to matappa, anna ta umpabai juma untahimai da sola subunta to matappa. Anna maka den untahimai, sina alai lama juma. O solaku to kupakamaja, da umpehapan ni to makgau kadake, sapo lampehapan ni ko to makgau mapia. Menna-menna pogau ka mapia am, tawia to anak nampuang ngala ta'ala. Sapo menna-menna sumpogau ka kadake am, tawia to o taia misam puang ngala ta'ala. Anna dionanya Demetrius, natulak mapiasan tau, anna pak palakuan na duka umpatandan ni kamapian na, akasi hondoi kamaloluan na puang ngala ta'ala. Anna kami duka, umpak pesangan ni diona kamapian na, anna misan ni mua tapak tulak ki. Muinna anna buda pila pahalu kutulasan ko, sapok moka umpai lanasan ni inde suha, akamelo ala balik matim anna si pekalian ki si pak tulak. Lanunduk da koto kamasa keam, sola kamasa nangam. Salamak na dukak matim inggan na sola tainde. Ana lompalambisa na dukak salamakku, laku si mesa-mesa sola taitim. Padan to'o.